bangso batak, bangso na terpasu-pasu eh. Nau mangarerak bisa doktor tibion. Maduma jalagabil. Alai marhahurana dogita maradokon bonani pasogita. Ubahiniru dileo tuhatta margiti dongatta. Doktor Buntora si tumurang sada lagu na berjudul Bangso Batak, Bangso na terpasu-pasu. Anggiat manian marhiti laguon tergugah rohat tebe. Laho pasidohot hita lau pajongjokkon jagung persaktian ni oputa si Raja Batak di bona ni pasugit. Siajur mula-mula ima na dibusuk buhit. Atong tabi gimai deon jala tapah husor-husor di bagasan rohat tebe. Bangso Batak, bangso na terpasu-pasu doi, nau mangarerak di sador tibio. Marsiupan jala tung marsitukol Chai gomos imadalia na tolui Sana rohata, aku remo nani pasokiti.